Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasiha dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini di hari Jumat yang merupakan hari ke-20 Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-20 kita dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan insyaallah untuk hari ini akan mengangkat tema tentang cinta dan mengharapkan kebaikan untuk kaum mukminin. Jadi tema hari ini adalah cinta dan mengharapkan kebaikan untuk kaum mukminin. Bagi para pendengar sekalian yang ingin berpartisipasi bisa mengirimkan pertanyaannya melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulkarnain.net atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.anasiha@yahoo.com atau melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0853 9986 3739, dan bisa juga melalui telepon di 0411 878 368. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah hari ini dengan judul cinta dan mengharapkan kebaikan untuk kaum mukminin. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhlak yang mulia yang terlihat jelas di dalam berbagai rangkaian ibadah kaum muslimin di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan adalah syariat untuk saling cinta mencintai antara sesama mukmin dan mengharapkan kebaikan untuk mereka. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan dari sebuah ibadah agung dari amalan hati yang sangat diharapkan kebaikan untuk seorang hamba di dunia dan di akhirat, yaitu tentang kecintaan kepada kaum mukminin dan mengharapkan kebaikan untuk mereka, di mana dia cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala gembira melihatnya, bergembira berjumpa dengannya, tolong menolong di atas kebaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Seorang lelaki mengunjungi saudaranya, kawannya di desa lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah jalannya seorang malaikat. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa malaikat bertanya kepadanya, "Aina turid? Kamu hendak kemana?" Qala, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Maka dia berkata, "Saya ingin menjumpai saudaraku di desa ini atau di negeri ini." Qala, "Hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi?" Kemalaikat bertanya, apakah ada sebuah nikmat terhadap dirimu yang selalu kamu kenang, yang selalu kamu pelihara terhadap saudaramu ini? Qala la. Dia berkata, tidak ada. Ghairu anni ahbabtuhu fillah. Selain saya cinta kepadanya karena Allah. Maka malaikat berkata, fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya saya ini adalah rasul Allah kepada engkau, utusan Allah kepada engkau untuk menyampaikan bahwa Allah telah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai ia karenanya. Maka perhatikan bagaimana dari keindahan cinta dan mengharap kebaikan untuk kaum mukminin, Allah balas dia dengan jenis amalannya. Tatkala dia cinta kepada saudaranya karena Allah, dan dia cinta kebaikan untuk saudaranya, maka Allah juga mencintainya. Dan kecintaan Allah bagi seorang hamba di dalam kehidupan ini adalah dari nikmat yang sangat agung, dari hal yang sangat dicari. Dan seorang mukmin di dalam kehidupannya penuh dengan akhlak yang mulia, mudah di dalam berinteraksi, mulia di dalam berkawan. Sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min ma'lafah la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf." Seorang mukmin itu dia mudah berinteraksi, gampang akrab, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak akrab dengan orang lain, dan tidak mudah orang itu akrab kepadanya. Iya. Dan karena pentingnya kecintaan antara sesama kaum mukminin, telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunan yang indah yang merupakan sebab masuk surga. Dan ini hadis perlu kita renungi dengan seksama. Haditsnya di Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshir salama bainakum. Tidaklah kalian itu masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling mencintai. Inginkah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu, kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam antara sesama kalian. Iya. Perhatikan hadits yang agung ini. Tidak masuk surga kecuali kalau kalian beriman. Jadi syarat untuk masuk surga adalah keimanan. Dan dari keimanan, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Harus ada kecintaan antara sama kaum mukminin. Kemudian Nabi tunjukkan hal yang membantu seseorang untuk saling cinta mencintai dengan saudaranya. Inginkah kalian saya tunjukkan sesuatu, kalau kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai? Abshir salama bainakum. Tebarkan salam antara sesama kalian. Iya, demikian pula Nabi anjurkan untuk sebab yang lain menimbulkan saling cinta antara sama kaum mukminin. Beliau bersabda, tahadau tahabbu, saling dan kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Iya. Dan dimaklumi bahwa dari keimanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, maka adanya kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada kaum mukminin karena Allah, itu adalah dari sebaik-baik amalan, dari hal yang paling, dari hal yang sangat menguatkan keimanan. Iya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. Ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa yuhibbu al-mar' la yuhibbuhu illa lillah." Dan seterusnya. Ada tiga perkara. Siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi keduanya. Dan yang kedua, dia tidak cinta kepada seorang kecuali karena Allah. Dan di dalam hadis qudsi, diriwayat Imam Malik dan selainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutajalisina fiyya wa lil mutazawirina fiyya wa lil mutabadilina fiyya." Telah wajib kecintaanku kepada orang yang saling mencintai karena aku. Saling duduk karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku. Iya. Dan kecintaan kepada kaum mukminin ini dari sebab yang kuat memberikan kedudukan tinggi untuk seorang hamba pada hari kiamat. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy-Nya. Hari tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Ini pada mahsyar ketiga. Matahari dekatkan di atas kepala. Di antara tujuh golongan yang disebut, "Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi." Dan dua orang yang saling mencintai bertemu karena Allah, kalaupun mereka berpisah, itu karena sama-sama menjalankan perintah Allah. Dan di dalam Sahih Muslim, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbuna bi jalali? Al-yawma adhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli." Allah berfirman pada hari kiamat, di mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, karena keagunganku, pada hari ini aku akan menuduhi mereka di bawah teduhanku, hari yang tidak ada teduhan kecuali teduhanku. Dan di dalam hadis yang lain di Sunan At-Tirmidzi, Allah taala berfirman, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur yaqbathuhum an-nabiyyuna wash-shuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, mereka mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar dari cahaya. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid, ya cemburu terhadap mereka. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah, sungguhnya kecintaan antara kaum mukminin dari nikmat yang sangat besar, dari karunia yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan berpeganglah kalian semua dengan tali Allah, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah satukan antara hati-hati kalian, mengakrabkan hati-hati kalian, sehingga dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Walakinna Allah alafa bainahum. Innahu azizun hakim." Akan tetapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka, andai kata engkau menginfakkan seluruh yang ada di atas muka bumi, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Dialah yang Maha Agung, lagi Maha Bijaksana. Iya. Nah, untuk menjaga kecintaan terhadap kaum mukminin apabila terjadi sesuatu di tengah mereka, maka dianjurkan untuk memperbaikinya. Fattakullahu wa aslihu dhata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan antara sesama kalian. Perbaiki hubungan antara sesama kalian. Dan dari tanda keimanan adalah seorang hamba cinta kebaikan untuk saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya. Iya, itu dari tanda keimanan. Hal yang dia cintai untuk dirinya dari kebaikan yang disenangi untuk jiwanya, maka dia juga mencintai hal itu untuk saudaranya. Dan ini dari tanda keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga masih dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan." Jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling hasad, dan jangan kalian saling membelakangi. Dan jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah orang-orang yang saling bersaudara. Iya. Kita diperintah untuk berhati-hati dari syaitan. Allah firman, "Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Katakan kepada hamba-hambaku supaya berucap yang terbaik. Sungguhnya syaitan membuat perhara di tengah mereka, hal yang tidak enak di tengah mereka. Dan sungguhnya syaitan terhadap manusia adalah musuh yang sangat jelas. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan, "Dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha." Telah berjalan kepada kalian penyakit yang menimpa umat-umat yang telah lalu, itu penyakit hasad dan benci. Wahiyal haliqah, dan ini penyakit itulah yang menggundul. Kata beliau, "La aqulu tahliku syar walakin tahliku din." Saya tidak katakan menggundul rambut, tapi itu menggundul agama. Iya, dan ini dari hal yang berbahaya apabila terjadi di tengah kaum muslimin. Karena itu hendaknya dia pelihara bahwa dirinya selalu cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dan itulah jalan keselamatan. Dari sebab yang membuatnya aman dari fitnah. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-janna faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wal yati ila an-nas alladhi yuhibbu ay yu'ta ilayhi." Barang siapa yang cinta untuk dijauhkan dari neraka, dia cinta dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya dia dijemput oleh kematian dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaknya dia mendatangi manusia melakukan hal yang melakukan perkara-perkara kepada manusia dengan sesuatu yang dia cinta diperlakukan untuk dirinya seperti itu. Iya. Dan juga di dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsika takun muslima." Cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu, pasti engkau akan menjadi seorang muslim. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadits riwayat Muslim, "Man istata'a minkum ayyam fa akhahu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dia kerjakan. Dan ini dari sebab kebaikan untuk seorang hamba, cinta dan mengharap kebaikan untuk kaum mukminin, apalagi dia gemar di dalam berbagi kebaikan untuk mereka. Dan itu adalah sebab kemudahannya. Allah firman, "Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra." Adapun siapa yang gemar berbagi, sering memberi, selalu bertakwa dan membenarkan adanya al-husna, maka kami akan mudahkan dia kepada al-yusra, kepada kemudahannya, kepada surga. Iya. Maka apa saja dari manfaat untuk saudaranya, dia cinta akan hal itu. Dan itulah yang menghidupkan mereka dengan kehidupan yang sebenarnya. Dari hal yang patut kita renungi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ahyaaha fa ka'annama ahya an-naasa jami'a." Siapa yang menghidupkan sebuah jiwa, siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka dia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia. Ya. Dengan perbuatan yang dia lakukan kepada saudaranya yang merupakan kehidupannya, membantunya untuk sehat, membantunya untuk hidup, apalagi kalau dia bantu untuk sehat di dalam keagamaannya, di dalam kejiwaannya, ya, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Dan ini kebaikan yang sangat besar yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Dan dari cinta kebaikan untuk saudara adalah cinta saudara itu di atas petunjuk, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, dan menegur dia apabila dia jatuh di dalam kekeliruan, tidak dibiarkan dia binasa, tapi diarahkan kepada hal yang merupakan kebaikannya, perkara yang membuat jiwanya itu menjadi lebih baik. Sebab persaudaraan dengan adanya saling menegur, saling menasihati, akan selalu bersemi, akan menjadi lebih kuat dan lebih erat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan selalu menanamkan di dalam hati-hati kita semua kecintaan dan harapan yang baik untuk kaum mukminin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah menganugerahkan kita dengan keimanan, kita berbohon kepadanya, semoga kita semua dikumpulkan pada hari kiamat di dalam surganya sebagai orang-orang yang beriman dan cinta kebaikan untuk sesama kaum mukminin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Nah. Dengarkan bersama tausiah hari ini tentang cinta dan mengharapkan kebaikan untuk kaum mukminin. Semoga apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Dan telah banyak pertanyaan yang masuk. Kita mulai dari pertanyaan pertama dari hamba Allah. Katanya, dalam sholat, saya sering terbayang atau terpikir akan hal-hal yang belum bisa saya lakukan. Seperti belum bisa berbakti kepada orang tua. Hal tersebut membuat saya sedih dan terkadang air mata saya menetes. Apakah hal tersebut baik atau justru tidak baik? Soalnya menangis bukan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya, seorang yang menangis karena belum bisa berbakti kepada orang tuanya, itu artinya dia menangis karena luput dan kurang di dalam menegakkan sebuah kebaikan. Nah, itu tangisan yang baik. Hal yang indah di dalam sholat. Iya. Dan berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat agung. Apalagi kalau orang tuanya masih hidup. Demikian pula setelah meninggal. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya dengan segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan setelah meninggalnya, dia menjadi anak yang salih dan beramal dengan amalan-amalan kebaikan yang bisa bermanfaat untuk orang tuanya kelak. Iya. Maka insyaallah taala ini dari hal yang baik, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya dan memudahkan kita semua kepada segala amalan kebaikan, berbakti kepada orang tua maupun yang lainnya. Wallahu taala alam. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Melsa di Bandung. Katanya, bagaimana hukumnya seorang wanita yang i'tikaf di masjid di malam Lailatul Qadar? Yang mana saya ada sedang merantau atau kuliah, sementara saya ragu untuk ikut i'tikaf, dan amalan soleh apa, amalan sahih apa saja yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar untuk dapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut dan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, pertama Lailatul Qadar ya belum diketahui kapan dan dia di malam keberapa. Ya. Yang jelas dia di 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir itu tidak diketahui di mana tepatnya. Tapi paling diharapkan dia berada di malam-malam ganjilnya. Dan dari malam-malam ganjilnya paling diharapkan dia di malam ke-27. Iya. Adapun memastikan saya i'tikaf di malam Lailatul Qadar, ini pemastian namanya. Kemudian yang kedua, i'tikaf boleh saja untuk seorang perempuan. Karena dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa fil ashr al-awair fil ashr al-awakhir hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 malam terakhir hingga beliau meninggal. Kemudian istri-istrinya beritikaf setelahnya di masjid. Boleh saja perempuan i'tikaf di masjid, tapi dengan syarat ada tempat untuk mereka di masjid itu, tempat yang aman dari fitnah. Iya. Lepas dari pandangan mata laki-laki, tidak bercampur baur dengan siapa yang bukan mahramnya. Kalau hal ini terpenuhi, tidak ada masalah seorang i'tikaf di masjid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Harun di Maros. Yang pertama, bagaimana hukum bersedekah dengan harta ribawi dan sebaiknya disedekahkan kemana? Apakah boleh ke orang atau ke masjid? Harta ribawi itu tidak disedekahkan, tapi dikeluarkan untuk dia berlepas dari harta yang jelek. Iya. Jadi dia mengeluarkannya bukan karena dia bersedekah, seperti umumnya dia punya harta yang disedekahkan. Tapi ada harta yang tidak baik pada dirinya, dia ingin berlepas diri dari harta itu. Dan untuk berlepas diri dari harta tersebut, ya, diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya, boleh dia berikan kepada orang lain. Dan kalau misalnya dia berikan kepada hal yang terkait dengan maslahat umum, seperti jalan umum atau seperti WC umum atau yang semisal dengannya, maka itu insyaallah taala mungkin lebih baik. Iya. Ya, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana solusi menyucikan jiwa dari hati yang sudah terfitnah oleh syahwat wanita? Yang pertama, hendaknya segera menikah supaya lebih mudah untuk dirinya menundukkan pandangan mata dan hatinya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan Rasulullah bersabda, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fainahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Sebab itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kemudian yang kedua, hendaknya dia banyak menuntut ilmu agama. Supaya dia pelajari hal-hal yang mensucikan jiwanya. Bekal-bekal yang bisa membuatnya beribadah. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia lebih memperbesar rasa takutnya kepada Allah. Lebih banyak mengingat akan kehidupan akhirat. Kemudian yang keempat, hendaknya dia pelajari dari bahaya dunia dan perempuan. Dari bahaya fitnah dunia dan perempuan. Agar supaya ia tidak jatuh di dalam hal yang membinasakannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari saudari Ummu Abdillah di Makassar. Katanya, bagaimana mendidik anak untuk ikut ke masjid sementara ketika di masjid anak-anak sering ramai? Apakah lebih baik tidak mengajak mereka atau mengapa mereka ramai karena atau tidak mengapa mereka ribut karena masih anak-anak? Ya, inilah tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak. Memang ada akhlak yang baik, mengajari mereka untuk ke masjid, cinta untuk berkumpul di tengah kaum muslimin. Tapi ketika dihadirkan ke masjid, harus diberi adab yang lain. Untuk tidak ribut, tidak mengganggu orang yang sholat, tidak menjadikan masjid sebagai pasar. Karena Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa syatil aswaq. Hati-hati kalian dari suara-suara gaduh di pasar. Apa suara-suara gaduh pasar? Di masjid. Ya, maka anak-anak apabila bisa dididik seperti itu, tidak ada masalah dihadirkan ke masjid. Iya. Kalau belum mampu untuk dididik seperti itu, maka hendaknya orang tuanya bertakwa kepada Allah. Dan dia didik anaknya dengan baik di rumah. Dan jangan dihadirkan ke masjid mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Agar supaya tidak mengganggu orang-orang yang sholat dan tidak mengganggu ibadah orang yang beribadah. Iya. Jadi ini hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Aqilah di Palopo. Yang pertama, bolehkah kita berniat i'tikaf pada malam harinya saja dan di siang harinya kembali beraktivitas seperti biasa? I'tikaf itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa i'tikaf paling sedikitnya sehari dan semalam. Dari mengatakan bahwa itikaf paling sedikitnya sehari atau semalam. Dari yang berkata boleh walaupun sesaat. Berarti tiga pendapat. Iya. Dan melihat kepada hadit-hadit adalah lebih hati-hati terhadap orang yang melakukan itikaf itu dengan makna sehari semalam. Bermana sehari semalam. Itu yang tampak di dalam fikih hadith-hadith seputar i'tikaf. Ya, adapun yang misalnya dia memang tidak ada kesempatan untuk i'tikaf sehari semalam dan dia tidak ingin luput dari kebaikan, ya maka mudah-mudahan diharapkan untuknya syah i'tikafnya untuk satu malam saja. Dia masuk sebelum sholat maghrib dan dia keluar setelah matahari terbenam, setelah matahari terbit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua, bolehkah menghadiri undangan tabligh akbar dan buka puasa dalam rangka pengumpulan dana dan bantuan buat Palestina, sementara panitianya bukan dari Ahlus Sunnah? Dan kemanakah sebaiknya menyalurkan bantuan buat saudara kita di Palestina? Yang paling pokok di dalam hal ini, seorang menyalurkan dari bantuan tersebut pada tempatnya. Ya, dengan jalur yang memungkinkan. untuk sampai kepada tempatnya yang dipandang memiliki amanah menyampaikan hal tersebut kepada tempatnya. Nah, adapun masuk di dalam kegiatan, dan di dalam kegiatan tersebut kadang ada hal-hal yang lain selain dari perkara yang baik, ya solidaritas untuk sesama muslimin adalah hal yang baik, tapi kadang di sela-sela pembicaraan ada orang-orang yang berbicara bukan untuk Palestina, untuk saudaranya kaum muslimin, tapi mengeritik pemerintah yang membuat kekacauan atau memancing kerusuhan di tempat yang aman, ya, dan yang semisal dengannya. Maka ini hal-hal yang kadang seorang hendaknya menjaga dirinya jangan jatuh dalam perkara-perkara yang seperti itu, apalagi di bulan Ramadan. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Sutowo di Bandar Lampung. Katanya, bagaimanakah hukumnya jika kita bersedekah atau berinfak tanpa sepengetahuan istri? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu, jika mau berinfak meminta persetujuan istri, banyak tidak jadinya karena terlalu banyak pertimbangan. Sedangkan kita ingin mendapatkan ridha dari Allah, dan dari ekonomi juga sepertinya kita mampu. Ya, barakallahu fiik. Terkait dengan orang yang punya semangat bersedekah, itu adalah suatu awal yang baik dan lambang jiwa yang diharapkan kebaikan padanya. Dan apabila dia menghendaki amalannya tersebut karena Allah, dia jangan menunda, jangan mengundur hal tersebut. Apalagi di kondisi ekonominya juga mampu. Ya, banyak dari orang-orang yang salih di kondisi pas-pas pun mereka semangat untuk bersedekah, untuk berinfak. Dan seorang laki-laki, suami, di dalam menginfakkan hartanya, tidak harus diketahui oleh istrinya. Bahkan mungkin ada hal-hal dari amalan salih, istrinya pun dia tidak inginkan untuk mengetahuinya. Supaya amalannya lebih besar di sisi Allah, lebih terjaga dan lebih terpelihara keikhlasannya. Karena itu semoga Allah memberi taufik kepada Bapak yang bertanya dan memberikan kepada kita semua hidayah beramal dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Abdurrahman di Goyaman. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh orang yang bekerja di perpajakan terhadap hartanya? Apakah ia gunakan sehemat-hematnya lalu sisanya ia sedekahkan, atau ia kumpulkan dana untuk usaha yang lain guna siap-siap keluar dari pekerjaan pajaknya? Dan bagaimana hukum hartanya yang nafkahkan untuk orang tua dan keluarganya? Apakah ia berdosa dengannya karena memberikan harta yang haram? Ya, padahal yang seorang masuk di dalam pekerjaan dan di pekerjaan tersebut ada harta halal dan ada harta haram, itu namanya dia memetik dari harta yang bercampur. Dan pada hal yang seperti ini, kewajiban seseorang apabila dia mampu untuk keluar dan mencari pekerjaan yang lain, itu yang harusnya dia kerjakan. Iya. Dan apabila dari pekerjaan sebelumnya di masa dia belum tahu ada hal yang dia sudah dapatkan, maka yang dia dapatkan itu sudah menjadi miliknya, boleh dia gunakan. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepada dia peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka untuk dia apa yang telah berlalu, dan perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di kondisi yang seseorang kerja di sebuah tempat dari harta yang seperti ini dan dia tidak bisa langsung keluar, mungkin karena kalau dia keluar akan membahayakan dirinya, terikat ya akad yang mengikat, atau mungkin kalau dia langsung keluar bisa membahayakan keluarganya, maka dia berusaha semampu mungkin untuk mencari pekerjaan dan bersiap mencari pekerjaan yang dengannya dia bisa mendapatkan harta yang lebih bersih dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Naam, wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan kedua, selama ini anak menafkahi orang tua melalui ibunya. Kemudian bapaknya meminta uang setiap bulan yang biasanya untuk jalan-jalan ke saudara-saudara. Dan bapaknya adalah orang yang selalu datang ke perkumpulan orang pintar untuk mendapatkan pencerahan. Apakah boleh bagi si anak memberi uang untuk bapaknya? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh sang anak? Ya, dalam kadar yang seperti ini, seorang anak dia berbuat baik kepada orang tuanya. Cuma diarahkan orang tuanya kepada hal yang baik. Kalau misalnya dia pastikan uang itu digunakan untuk hal yang tidak baik, maka tidak boleh tolong-menolong dalam dosa. Allah firman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Iya, maka hendaknya dia berikan penekanan bahwa ini hanya dipakai untuk hal yang baik, bukan dalam perkara yang dosa, apalagi mendatangi orang yang dianggap orang pintar, kalau bahasa kadang dianggap sebagai dukun. Iya, walaupun disebut sebagai pencerahan, tapi hal-hal yang sering didapatkan adalah perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abdullah di Makassar. Katanya sahihkah hadis yang menjelaskan bahwa akan ada nanti yang membawa panji kebenaran dari bangsa Persia? Apakah yang dimaksud hadis tersebut adalah negara Iran dan orang-orang Syiah? Saya tidak tahu tentang hadis yang seperti itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Naam. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Abdul Aziz di Surabaya. Manakah yang lebih utama, tarawih di awal malam atau di akhir malam? Karena saya terbiasa sholat tahajud di akhir malam. Yang terbaiknya adalah tarawih dilakukan secara berjamaah. Kalau dia di awal malam berjamaah, itu yang lebih afdal. Ya, kalau berjamaahnya di akhir malam, itu lebih afdal. Dan apabila ada dua jemaah di awal dan di akhir malam, maka lebih afdal jemaah di akhir malam. Inam. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Muhammad Izzam di Boyolali. Katanya, dalam Al-Quran, surah Al-Waqarah ayat 183 dan 184, yang selalu dijadikan rujukan puasa wajib di bulan Ramadan, terdapat kalimat atas umat sebelum kamu. Padahal umat selain Islam tidak kenal puasa Ramadan. Dan di dua ayat, tidak ada yang berbunyi puasa Ramadan, sebagaimana dalam hadis yang menyebutkan kata Ramadan. Mohon pencerahan dan atas balasannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu penegasan bahwa di umat sebelum kita juga ada puasa, walaupun bentuk puasanya berbeda dengan puasa kita. Kalau kita ada puasa memakan, apa namanya, menahan diri dari makan dan minum hubungan suami istri, kalau di sebagian umat ada puasa tidak berbicara. Iya. Maka semuanya disebut puasa, hanya saja kefiat dan bentuknya, iya, ada perbedaan. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudara Ibnu Abu Nuaim di Maros. Yang pertama, di kampung saya, ceramah agama disampaikan setelah sholat tarawih 20 rakaat, kemudian dilanjutkan witir 3 rakaat. Apakah hal tersebut diatur dalam syariat? Kalau misalnya dia lakukan kadang-kadang saja, insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah. Tapi kalau dilakukan suatu hal yang rutinitas, ya ini yang tentunya perlu dibahas, karena dia membuat suatu tuntunan khusus yang berlaku secara rutin, ya padahal tidak dalil tegas tentang hal itu. Nah, pertanyaan yang kedua, seorang anak bersedekah dengan niat pahala sedekah untuk orang tuanya yang telah meninggal. Apakah pahala sedekah tersebut mengalir ke orang tuanya yang telah meninggal? Boleh saja seorang anak bersedekah untuk orang tuanya, dan itu mengalir untuk orang tuanya. Karena Allah berfirman, وَاللَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. seorang manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang diupayakan, dan anak bagian dari upayanya. Dan telah syah bahwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bersedekah atau menyembelih, ya, diniatkan kebaikannya untuk ibunya, dan disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menyetujui hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Fariz di Jakarta. Katanya ketika membaca surah At-Taubah tidak membaca basmalah. Apakah larangan ini hanya pada saat membaca awal surah atau di tengah-tengah surah juga tidak boleh membaca basmalah? Kemudian kenapa larangan ini terjadi? Ya, ini tidak ada basmalah di surah At-Taubah. Itu menurut kesepakatan ulama. Iya, karena memang penyebutan Bismillahirrahmanirrahim itu antara surah dengan surah yang lainnya pemisah. Dia satu ayat dalam Al-Quran dijadikan sebagai pemisah antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Ada benih surah At-Taubah disepakati bahwa tidak dipisah dengan basmalah. Iya. Dan bila seorang ingin membaca Al-Quran dari awal selain dari surah At-Taubah, maka dia membaca basmalah. Sebab itu yang tertulis di dalam mushaf. Berjalan di tengah kaum muslimin. Adapun di tengah surah kemudian dia baca basmalah, itu artinya dia tambah sebuah ayat sebelum dia memulai membaca. Dan itu dari hal yang tidak disyariatkan. Kita hanya disyariatkan kalau membaca Al-Quran adalah bertawud. Faidah qara'at Al-Quran fastaid billah. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka bacalah, bertawudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca auzubillahi minasyaitonir rajim itu harus setiap membaca. Kalau dia di awal surah dia baca, maka dia baca bismillah sebab ada di awal surah tertera. Tapi kalau dia dari pertengahan surah, dia hanya membaca auzubillahi minasyaitonir rajim kemudian dia langsung mulai ke ayat yang dia baca. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Singapura. Yang pertama, pertanyaannya, seorang wanita yang telah berniat untuk puasa dan mendapati haidnya menjelang zuhur, sedangkan waktu subuhnya dia tidak sholat, apakah puasanya sah pada hari itu? Puasa pada hari itu tidak sah, sebab dia tidak mendapatkan waktu wajib puasa tersebut, yaitu sebelum terbitnya fajar subuh. Jadi sebelum terbit fajar subuh dan dia belum haid, dia belum suci dari haidnya, maka belum boleh dia berpuasa. Adapun ketika sudah berjalan satu hari dan dia sudah terlanjur tidak puasa sebelumnya, maka puasa di hari tersebut tidak dihitung syah. Dia ganti di hari yang lainnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah larangan di masa iddah kematian bagi seorang wanita di dalam rumah sama ketika dia berada di luar rumah? Bukan iddah, tapi ihdad. Ihdad itu adalah perempuan berdiam di rumahnya dalam masa 4 bulan 10 hari karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan tidak boleh menyentuh dari wangi-wangian, berhias, dan berdandan. Dan itu berlaku untuk semua keadaan ya, di dalam rumahnya. Kalau dia keluar dari rumah, itu hanya diizinkan kalau ada keperluannya saja, dia boleh keluar. Keperluan yang mendesak. Dan itu pun diizinkan di siang hari saja dia keluar. Itu sebagian hukum yang terkait dengan ihdad. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan terakhir kita pada kajian interaktif hari ini. Pertanyaan dari Saudara Ammar di Solo. Katanya bagaimana menyikapi karyawan yang tidak mau sholat wajib? Kami sudah berulang kali mengingatkan, tapi masih malas juga untuk melaksanakan sholat. Saya berencana untuk memberhentikannya apabila masih tidak sholat. Apakah langkah tersebut sudah benar? Ya, apabila ada banyak orang yang mungkin bekerja kepadanya, dan ada orang-orang yang lebih baik bisa dia bantu bekerja sekaligus dia bantu beribadah, maka itu yang terbaik untuk dirinya. Ya. Tapi kalau misalnya ada seorang mungkin dia kurang dalam sholatnya, tapi dari sisi lain ya diharapkan di masa mendatang dia bisa berubah, ya maka mudah-mudahan dengan hal tersebut dia mengambil pelajaran di masa mendatang sambil diingatkan. Nanti dia diragukan kalau dia mencari orang lain yang bisa dia beri manfaat, kemudian dia ajak untuk giat beribadah, maka itu akan lebih baik dan lebih berberkah untuknya insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah akhir perjumpaan kita dalam kajian interaktif hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan pada hari ini dapat memberikan faedah ilmu kepada kita semua. Dan untuk pertanyaan yang masuk dan belum sempat dibacakan pada hari ini, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya, insyaallah. Dan kami kembali mengingatkan bagi pendengar sekalian yang ingin mendapatkan rekaman kajian, bisa Anda unduh di website www.dulkarnain.net. Demikian pula kami ingatkan bahwa untuk kajian interaktif hari ini Anda dapat simak kembali siaran ulang kajian interaktif hari ini besok pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.